Selama W. Mesiha, belajar bahasa Aram adalah hal yang menyenangkan, bukan? Kita akan didekatkan kembali dengan bahasa yang digunakan oleh Yesua dan Slihim, yaitu para rasul. Berikut ini adalah pembagian bahasa Aram yang terbentuk dari sebelum Masehi hingga bentuk modern yang kita kenal saat ini. Yang pertama, Old Aramaic, berasal dari tahun 925 hingga 700 sebelum Masehi. Yang kedua, Official atau Imperial Aramaic, berasal dari tahun 700 hingga 200 sebelum Masehi. Yang ketiga, Middle Aramaic, berasal dari tahun 200 sebelum Masehi hingga 200 Masehi. Keempat, Late Aramaic, berasal dari tahun 200 hingga 700 Masehi. Dan yang kelima, Modern Aramaic, berasal dari tahun 700 Masehi hingga sekarang ini. Banyak manuskrip-manuskrip Kristen dengan menggunakan aksara Aram Timur atau menggunakan aksara Estrangela tanpa tanda vokal. Namun setelah abad 5 Masehi, ada dua aksara yang berkembang di belahan barat Mesopotamia, diistilahkan dengan aksara atau dikenal dengan aksara Serto. Dan di sebelah timur Mesopotamia dikenal dengan istilah Madenhaya atau swadaya. Pelajaran pada session ini, abjad Aramaik Timur kita gunakan yaitu contoh yang pertama tali takum, artinya garis kecil, bangunlah. Kita dapat melihatnya di dalam Markus 5 ayat 41. Yang kedua, Efata, artinya terbukalah. Markus 7 ayat 34. Yang ketiga, Eil Elmana Swaktan, artinya ya Ilahku, ya Ilahku, karena apa engkau sudah meninggalkan aku? Kita bisa meriksa dalam Matius 27 ayat 46. Dan edisi bahasa Indonesia jadi 22 bagian. Atau terdiri dari 22 abjad. Yang pertama adalah alap. Kedua, bait. Ketiga, gamal. Keempat, dalat. Kelima, he. Keenam, waw. Ketujuh, zain. Kedelapan, het. Kesembilan, tet. Kesepuluh, yud. Kesebelas, kap. Kedua belas, lamat. Ketiga belas, mim. Keempat belas, nun. Kelima belas, vokal panjang. Tadi ada yang saya sebutkan petaha, itu sebenarnya terletak pada vokal panjang. Sedangkan yang skapa adalah vokal pendek. Skapa adalah A, bunyi pendek. Kuasa I panjang yang terdiri dari huruf atau konsonan yud dan di bawahnya ada tanda titik. Sedangkan ruasa dan ruaha digunakan baik untuk vokal pendek maupun vokal panjang. Untuk ruasa, seperti konsonan W, tapi titiknya di bawah, artinya U. Sedangkan ruaha tertulis seperti huruf W, di atasnya ada tanda titik, artinya O. Selanjutnya adalah diftong. Diftong adalah gabungan vokal dan konsonan. Misalkan ada tanda selamat khas ya, huruf E, namun sesudahnya adalah